Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-24 dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Keluaran 24. Kalau saudara sudah menemukannya, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara akan baca ayat yang kedua. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembeli lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengarnya oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Sebelas sama-sama, tetapi saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat bagian ini, maka kalau kita merenungkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, khususnya lewat perjalanan bangsa Israel, menjadi amat sangat menarik. Karena sebetulnya kita sudah menemukan satu jejak yang tepat. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam iman yang utuh, iman yang sungguh kepada Tuhan itu. Maka dikatakan saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Musa supaya Musa menghadap Tuhan dengan Harun, Nadab, dan Abihu. Dan 70 orang daripada tua-tua Israel untuk sujud menyembah dari jauh. Istilah 70 itu hanya mengacu kepada angka yang mengatakan satu kesempurnaan pengabdian, pelayanan. Satu bilangan yang sempurna untuk boleh melayani Tuhan. Namun itu semua mempunyai arti-arti tertentu di dalam perjalanan kehidupan Israel itu dari bayang-bayang sampai kepada kesempurnaan di dalam perjanjian baru. Nah, pada waktu dikatakan begitu, maka dipanggillah Harun bersama dengan kedua anaknya, Nadab dan Abihu dan 70 itu dari 70 tua-tua yang diambil dari berbagai-bagai suku. Para tua-tua tiap suku beberapa orang lalu dibawa naik ke atas. Nah, saudara-saudara, ketika kemudian mereka menghadap kepada Tuhan, ketika kemudian mereka dipilih untuk berangkat menjadi representasi daripada umat, dengan segera kita mendapatkan satu gambaran yang bisa kita pahami. Begitulah tiap kali orang menghadap kepada Tuhan tidak bisa dengan sembarangan. Di kemah suci nanti ada peraturan. Umat itu hanya boleh di serambi bait Allah itu saja di pelatarannya situ. Lalu hanya imam yang boleh masuk ke ruang kudus untuk melayani pengampunan dosa. Dan satu kali kemudian imam yang bisa masuk ke ruang maha kudus dan tidak bisa bolak-balik dalam sepanjang hidupnya. Bagaimana hal itu memberikan sebetulnya satu gambaran betapa hubungan kita dengan Tuhan mengalami problema yang serius sejak Taman Eden. Di Taman Eden Tuhan berdialog dengan manusia dan tidak memerlukan pengantara siapapun. Tuhan berbicara langsung kepada Adam, Tuhan berbicara langsung kepada Hawa, Tuhan berbicara langsung tanpa ada strata aturan. Tetapi kemudian kejatuhan ke dalam dosa membuat manusia terbuang dari hadapan Allah, menghadapi murka Allah. Namun Allah masih berkenan menolong manusia, sehingga kemudian manusia diberi janji untuk akan menerima anugerah nanti. Itu menunjuk kepada Kristus dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, dalam menunggu janji digenapi, Yesus yang akan mendamaikan manusia dengan Allah, maka di dalam era PL itu harus ada pengantara sebelum Kristus itu menjadi pengantara yang langsung antara kita dengan Allah. Maka siapakah pengantara itu? Itulah para imam. Maka imam ini menjalankan tugasnya. Oleh karena itu ketika mau menghadap kepada Tuhan, tidak boleh seluruhnya, itu perintah dari Tuhan. Sehingga dipilihlah orang-orang yang diperkenan Tuhan, dan orang-orang pilihan ini dianggap Tuhan memenuhi apa yang menjadi kriteria Tuhan kehendaki. Tetapi kriteria adalah Tuhan punya dan bukan manusia punya. Karena manusia tidak akan pernah mampu memenuhi apa yang Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan anggap kamu memenuhi kriteria, itu kedaulatan Dia untuk menilai seseorang boleh menghadap dan seterusnya. Nah, saudara, kita tidak bisa memprotes apa yang menjadi keputusan Tuhan. Nah, itu kedaulatan di dalam sistem nilai keimanan itu. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian mereka sudah makin mendekat, ya, hanya Musa sendiri yang boleh lebih lanjut lagi. Ya, tapi mereka tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama mereka. Jadi kalau kita melihat bangsa itu berhenti sampai bawah, mereka naik ke atas, lalu satu tempat berhenti lagi, Musa yang lanjut ke atas. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam pergumulan Kristus di Getsemani, ada 12 murid. 12 murid, hanya 3 yang dibawanya lebih mendekat kepada pergumulannya. Tapi dari 3 itu kemudian tidur dan dia sendiri yang bergumul di dalam Getsemani. Karena 3 murid yang utama tertidur, 9 murid sudah ditinggalkan. Ditaruh di bawah, tentu mereka ambil tempat tersendiri. Tetapi itu menjadi gambaran-gambaran kepada kita betapa sebetulnya imam itu yang sungguh-sungguh seringkali mengalami perjuangan sendirian di dalam menggumuli seluruh aspek kehidupan itu. Orang benar selalu akan mengalami kesendirian di dalam hidup benar itu. Saudara-saudara, ini menjadi satu gambaran yang perlu untuk kita pahami bersama. Betapa sebetulnya kehidupan tiap orang percaya mengalami pengujian yang begitu luar biasa, dihantam. Sehingga hanya kebenaran yang membuat seseorang layak. Oleh karena itu, kuantitatif di dalam pelayanan kita tidak akan pernah menjadi nilai penting. Tapi kualitatif di dalam pelayanan kita menjadi gugatan pertama dan utama dari Tuhan kita. Nah, inilah yang perlu kita perankan dalam keseharian kita. Bagaimana menggumuli hari-hari kita. Tidak penting siapa engkau, tidak penting siapa aku, tapi penting siapa Tuhan yang kita layani. Dan penting hidup kita menyesuaikan, menyelaraskan diri kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Musa maju menghadap kepada Tuhan. Itu menjadi keberuntungan orang yang dipercaya Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika kemudian Musa maju, lalu dia mengatakan segala sesuatu kepada bangsa itu, maka bangsa itu mengiyakan apa yang dikatakan. Karena jelas mereka tidak akan berani membantah itu, dan mereka tahu Musa adalah pilihan Tuhan itu. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu, besoknya pagi-pagi didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Simbol terlalu banyak memang di dalam PL dan penting dipahami. Dan simbol bukan barang aneh kalau kita lihat dalam ekspresi orang beribadah. 12 tugu didirikan lalu mesbah ditaruh. Maka saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan Musa? Apa sebagai satu bagian untuk menghadap kepada Tuhan. Bagaimana kemudian mesbah itu menjadi tempat korban persembahan diberikan. 12 tugu atau 12 batu itu menjadi simbol ke-12 suku yang menghadap kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mesbah untuk tempat korban adalah merupakan satu dialog manusia dengan Allah. Sehingga ketika asap itu kalau naik ke atas, itu simbol daripada doa. Itu sebab di bait Allah ada kemenyan, ada mur yang dibakar dan asapnya naik ke atas. Simbol daripada doa. Jadi kalau kita melihat di perjanjian lama, ada banyak simbol-simbol. Yang sekarang beberapa juga masih dipakai di dalam Katolik. Sehingga kita juga tidak boleh mengatakan, heran ya kok pakai kemenyan, pakai damar, itu kan mistis. No, no, no, no. Anda yang salah dan Anda yang tidak belajar. Bahwa dukun memakai itu betul. Tetapi Alkitab pun mengajarkan. Hanya saja apa yang kita maksud dengan simbol itu, itu yang penting untuk dijelaskan. Selama itu tidak menjadi yang pertama dan utama, tidak mengapa. Karena bagaimanapun, itu akan membantu suasana dalam ibadah. Tetapi tetap saja itu hanya unsur psikologis yang tercapai. Namun unsur teologis, tidak ada hal itu yang menjadi menolong semuanya. Nah oleh karena itu, saudara-saudara, sama seperti kita menyanyi dengan sungguh-sungguh dengan hati kita. Tetapi alat musik akan menolong kita, bukan? Kalau bagus ya kita lebih senang dan bisa lebih kusuk secara psikologis. Itu menjadi alat bantu, bukan alat penentu. Tetapi ketika kita memakai alat bantu dan kita tidak membuat yang baik, maka kita sedang menghina Tuhan yang kita layani. Begitu pula ketika saya berdiri, lalu saya berkhotbah asal, maka saya menghina Tuhan yang saya beritakan itu. Karena itu, tiap orang harus kudus pada dirinya. Sama dengan menerjemahkan sekarang. Bagaimana kita memainkan peran kita. Betapa seriusnya dulu. Umat itu tidak boleh menghadap pada Tuhan. Karena kesucian Tuhan akan membakar mereka. Mereka gentar, mereka takut. Mereka ngeri. Di waktu lampau, Kristus belum dinyatakan. Hukumannya sangat serius, saudara. Orang bisa mati karena pelanggaran yang mereka lakukan. Imam yang masuk ke ruang maha kudus selalu diketali supaya kalau sampai dia salah bertindak tersenggol sesuatu yang dianggap suci dan tidak boleh, dia bisa mati di situ dan terpaksa mesti ditarik keluar. Jadi kalau kita melihat berbagai aturan-aturan yang ada, maka kita tersentak sekali. Bagaimana hal itu berlangsung? Tuhan mau mengatakan satu hal, jangan mengganggu kekudusannya. Ketika anak-anak mengejek Elisa, botak, botak, botak. Sebuah ejekan kepada Nabi. Lalu Elisa berdoa dan berteriak, beruang datang dan menghabisi anak-anak itu. Saudara mulai pikirkan betapa kejamnya tindakan itu dan betapa tidak manusiawinya Elisa. Maafkan saya, Anda tidak mengerti Alkitab. Pada waktu itu menghina kesucian hamba Tuhan sama dengan menghina Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan murkanya. Tidak peduli kamu anak atau dewasa. Murka Tuhan akan jatuh pada siapapun. Karena itu kalau kita memandang keseriusan Alkitab, saya pikir kita akan menjadi gentar ketika melihat semuanya. Ketika sekarang tidak terlalu banyak misalnya yang kita bisa lihat orang ini begini lalu matiin dan seterusnya sama seperti Imam Eli dan seterusnya. Lalu kita berpikir Tuhan sudah berubah. Tidak, itu yang paling mengerikan. Karena ketika di dunia ini semua bisa kita lalui dengan aman dan tenang. Lalu kita pikir kita masuk surga. Dan dia berkata, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendakku, pinggirlah. Dan kita tidak akan punya kesempatan. Aku sudah bikin mujizat, sudah bernubuat, sudah beritakan firman Tuhan, sudah melayani. Enyau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Dan pada waktu itu, dilemparlah ke dalam tempat yang mengerikan itu, di mana ratap gigi, kertak gigi itu kedengaran. Ratap tangis, kertak gigi ada di sana. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang menjadi keseriusan ketika orang menghadap kepada Tuhan harus diwujudkan di dalam tindakan yang dilakukan. Itu membuat kemudian Musa menjadi pilihan yang tidak sembarang. Maka kemudian Musa akan pergi menghadap kepada Tuhan, tetapi tidak juga berani menghadap sembarangan. Ya. Oleh karena itulah korban bakaran ya harus dipersembahkan lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Saudara, mereka sedang dalam perjalanan di padang gurun. Tentu saja ternak menjadi aset yang mahal, bukan? Apapun yang mereka punya, tanpa income, itu sangat penting. Mereka berpindah-pindah. Kalau mereka pelihara ternak sepanjang 40 tahun, berjalan bersama dengan mereka, dan ternak itu hanya mati untuk apa? Sebagiannya menjadi korban untuk Tuhan. Betapa kosnya tinggi setengah mati. Waduh, kalau begini repot dong. Lalu siapa yang mau memberi itu? Ini pelajaran penting kepada tiap orang percaya, pelajaran penting pada tiap orang Kristen. Kalau engkau pikir engkau sudah terlalu luar biasa melayani Tuhan, salah besar. Berapa besar sih yang kamu kasih? Orang Israel memberi dan tidak bisa tidak. Tetapi mereka juga tidak bisa menggugat karena makan mereka tiap hari Tuhan yang mencukupkannya. Mana Tuhan beri dengan cuma-cuma. Adakah hidup ini akan menjadi hidup jikalau bukan Tuhan memberi hidup? Adakah rezeki menjadi milik kita jikalau bukan Tuhan yang memberi kepada kita? Jelas tidak. Karena itu, mengapa menghitung rezeki ketika mengerjakan pekerjaan Tuhan? Betapa celakanya kita. Tapi semangat itu makin hari makin menipis dalam hidup kita. Kita terlalu terfokus, terkonsentrasi bagaimana memikirkan segala sesuatu untuk hidup kita. Tetapi kita tidak pernah bagaimana mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah kalau kita bilang, oh saya mempersembahkan hidup pada Tuhan, saya melayani Tuhan, omong kosong. Karena sebetulnya diri kita yang kita layani. Karena diri kita yang menjadi paling penting dari semuanya. Apa saudara akan tetap setia melayani kalau kemudian mendapat pengkhianatan? Apa saudara tetap setia melayani kalau tidak dihargai? Pasti kita terganggu, bukan? Kita akan tergoncang. Tapi kita bilang yang kita layani Tuhan. Tidak. Kita sedang melayani diri kita. Kalau kita melayani Tuhan, kita akan mengorbankan diri kita, perasaan kita. Harga diri bagi kita tidak ada urusannya. Tuhan di atas segala-galanya. Adakah itu? Itu pertanyaan serius. Kalau banyak yang saya mau hitung, saya sudah berhenti dan tidak mau mengerjakan banyak hal. Bersyukur sampai hari ini Tuhan memberi saya kesadaran bahwa dialah yang kulayani. Dan aku harus menjalani di dalam takut akan dia. Jadi saudara-saudara, bagaimana melewati step by step, jalan terus, mengerjakan itu. Perlu menggumuli itu dengan serius. Perlu melakoni itu. Bagaimana kita menggumuli hari-hari kita. Jumat kita selesai acara, saya memang gak ada waktu, memang kepadatan. Tapi rupanya ada satu jemaat kita yang perlu dibesuk dan kita pergi besuk. Jadi sampai malam juga ya. Sudah pulang, sampai rumah. Karena saya belum pulang. Mandi sedikit biar sedikit segar. Tetapi mandi pun jadi problem karena apa? Tidak bisa tidur. Kenapa? Karena besok saya mesti ngajar ABC lagi. Siapkan lagi bahan. Tidur lagi terlambat. Itu porsi tiap hari di hampir begitu ya. Tiap mata kuliah baru akan menggugat dan menuntut saya untuk pasti kurang tidur. Tetapi kemarin adalah ABC kelas yang terakhir. Maka selesai tugas saya, maka selesai pula bahan saya. Sebetulnya saya yang dapat upah, bukan? Saya punya bahan dan saya kuasai bahan itu. Thanks God. Maka kalau 2-3 kali saya mengajar, dan saya mengajar dengan sungguh-sungguh, berarti saya yang diberkati. Nah kalau sudah selesai satu bahan kuliah saya ngajar lagi, pasti tiap kali saya persiapkan lagi, tambah lagi. Jadi kalau saya 3 kali ngajar, kalau tadi misalnya paper itu cuma ada 20 atau 50 lembar, pasti akan menjadi terus nambah dan terus tambah dan terus tambah. Karena memang itu saya targetkan kepada diri saya. Kenapa? Itu persembahanku. Di mana logikanya? Karena aku coba memikirkan apa yang baik bagi Tuhanku. Untuk itu ya mungkin aku kurang tidur, ya gak apa-apa lah, aku pilih itu. Ya. Lalu Sabtu kemudian selesai, terus semua berjalan. Saya tidak sempat tidur siang karena rupanya ada miss. Ya. Sehingga acara lalu lanjut lagi terus ya, akhirnya saya mesti tunggu di WB, lalu sore sudah pergi lagi Natal. Natal ini berkaitan dengan Mika karena harus presentasi. Selesai acara, suster yang kekasih, di sebelah sana ada teman lagi menikahkan anaknya. Datang ke pesta nikah orang sudah 10:30 malam. Cuman karena kita telepon, oh masih jalan, after party soalnya. Anak-anaknya di sana after party, orang tuanya di sebelah sini. Jadi kita masih sempat duduk. Duduk ngobrol sampai sana 10:30. Oh ngomong-ngomong, kok gak selesai-selesai pesta. Jam 12 kita baru pamit. Ya. Pulang lagi, risikonya apa? Kurang tidur lagi. Ya. Tetapi selalu menyenangkan saudara, karena bukan satu kali terlalu sering mengalami ini. Tetapi kemudian saya kalau pikir-pikir, lalu lihat-lihat, akhirnya produktivitas hidup menyenangkan juga. Karena yang kita Natal untuk Mika, yang bikin pesta merit ini anaknya, adalah salah satu mitra kita yang memberikan sumbangan bus. Jadi kita ngobrol-ngobrol, jadi ada banyak waktu, biasa jarang ketemu. Kemarin lu orang mau cari bus sudah dapat belum? Wih Pak Bigman, sorry belum tahu tuh, lupa. Waduh, pasti kita cari lagi gitu kan. Jadi artinya saya datang mau tidur sampai malam pun gak apa-apa. Itu kan benefit buat anak-anak kita yang di Kalimantan kan begitu ya. Jadi ini artinya saya berfungsi kok. Thanks God. Karena saya hadir di pernikahan itu banyak ketemu ini, ketemu itu. Persahabatan jalan terus. Artinya selalu Tuhan akan membuat kita bernilai, saudara. Bahkan ke bagian manapun kita pergi. Maka apa yang ditaruh oleh Musa di dalam rasa syukur dalam Tuhan itu? Ketika memberikan korban lembu itu di tengah kemiskinan mereka. Kita menyebut mereka miskin kenapa? Mereka budak yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mau punya apa di perjalanan padang gurun? Nothing. Mereka dibiayai Tuhan makan. Tapi mereka tidak berhenti untuk memberi persembahan. Lembu beri. Lembu apa? Yang terbaik. Tetapi rugi ke Israel? Tidak. Karena Tuhan pelihara hidup mereka. Tidak satu pun mereka mati kelaparan. Tetapi banyak mereka mati dihantam Tuhan. Karena tidak suci di hadapan Tuhan. Pikirkan kalimat ini baik-baik. Tidak satu pun Israel mati kelaparan sepanjang perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi banyak yang mati karena melanggar perintah Tuhan. Maka jangan takut tidak makan, tapi takutlah melanggar perintah Tuhan. Jangan takut kelaparan, tapi takutlah tidak menjalankan kehendak Tuhan. Karena itu pelayanan yang serius, saudara. Sehingga kita merenungkan bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita mempersembahkan segenap hidup kita untuk Tuhan kita. Bagaimana kita menjalaninya. Maka korban diberikan. Dan Israel tidak boleh menggugat untuk itu. Kemudian lembu-lembu jantan itu disembelih sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, ditaruhnya dalam pasu, sebagian lagi darah disiramkannya kepada mesbah itu. Saudara-saudara, ketika korban itu, mesbah tempat kita menghadap kepada Tuhan. Bagaimana mesbah itu menjadi penting di dalam kita menghadap kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, Musa mengambil darah itu ditaruh dalam pasu, lalu disiram lagi ya kepada mesbah itu. Maka diambilnya kitab perjanjian dan dibacakannya. Dan kemudian sebagian darah lagi disiramkannya kepada bangsa itu. Saudara-saudara, menjadi sangat menarik. Ketika kemudian lembu itu dipotong, darah itu tercurah. Ketika darah itu tercurah, maka dengan segera kita langsung balik dari salib Kristus ke belakang. Darah, darah, dan darah. Tapi mundur lagi ke belakang. Perjanjian antara manusia dan Allah justru darah. Sunat. Nun jauh di belakang. Nenek moyang Israel, Abraham. Tuhan datang kepadanya tentang janji keturunan. Abraham, keturunanmu akan kubuat seperti bintang di langit, pasir di laut. Tetapi dia pun menuntut, Abraham, inilah bukti perjanjianku denganmu. Sunatlah setiap orang di dalam rumahmu, umur 8 hari. Maka kalau waktu itu ada umur 20, 30, 40, ya semua disunat. Sejak itu kemudian generasi yang sunat ini, kalau anaknya umur 8 hari, sunat. Selama dia ikut Abraham, selama dia menjadi pembantu Abraham, selama dia menjadi pekerja Abraham, selama itu pula dia harus memenuhi prasyarat itu. Menarik, saudara. Pembantu Abraham belum tentu itu keturunan Abraham, bukan? Dari bangsa-bangsa lain. Tapi kalau kau mau ikut aku, ikut peraturan ini. Artinya the quality of life dari Abraham menjadi hal yang paling luar biasa yang bisa diberikannya kepada orang-orang yang bekerja di rumahnya. Artinya lagi, bagaimana sebetulnya kehidupan Abraham bukan saja memberikan makanan kepada orang yang ikut dia, tetapi apa? Membawa Tuhan kepada mereka. Tuhan yang menyelamatkan, sehingga semua orang terhisab kepada Abraham lewat sunat itu. Semua pembantu-pembantu budak-budaknya. Maka pada waktu sunat dilakukan, darah tertumpah ke bumi. Perjanjian dinyatakan. Mengapa harus darah? Saudara, darah adalah simbol kehidupan. Dan manusia sudah tidak hidup. Maka kalau manusia mau hidup, harus ada darah yang ditumpahkan. Maksudnya apa, Pak? Ketika kita di dalam Getsemani sudah berbuat dosa, hukumnya cuma satu, bukan? Jangan makan. Kalau makan, mati. Maka manusia statusnya mati. Oleh karena itu manusia yang mati hanya bisa hidup jikalau ada darah yang diberikan. Maka darah domba menyambung kehidupan dari hari ke hari terus menerus. Darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi menunjau ke belakang sana kita lihat bagaimana pendamaian selalu membutuhkan korban. Dan darah hidup. Hidup hanya ada bagi yang mati, jikalau hidup itu diberikan. Hanya saja yang mengganti kematian kita adalah domba, lembu. Mereka menjadi korban untuk dosa kita. Menjadi korban pendamaian kita. Dan nanti anak domba yang sejati, yang tidak perlu dipersembahkan berulang kembali, adalah anak Allah itu, Kristus itu. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan Musa? Menjadi pendamaian kepada Israel, supaya Israel tetap berkenan di hadapan Allah. Musa akan menghadap kepada Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan. Supaya sungguh-sungguh ini menjadi semangat, supaya sungguh-sungguh ini menjadi gairah yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian kita melihat bagaimana dalam perjalanan itu, mesbah itu sudah ditumpahkan darah. Artinya ya Tuhan, kami datang beribadah kepadamu, sudah suci. Sucilah tempat ibadahmu ini, sucilah alat komunikasi kami denganmu ini. Dan kemudian disiramkan kepada bangsa itu, dan sucilah kami yang beribadah kepadamu. Jangan berharap hidupmu akan diberkati Tuhan kalau kau bermain-main melayani Tuhan. Tapi jangan berpikir karena melayani Tuhan hidupmu diberkati, artinya kau limpah dengan segala kebutuhan materi. No, Tuhan akan memberimu kecukupan dengan cara yang unik, dan engkau akan bersyukur karenanya. Akhir tahun ini banyak orang ajak saya pergi, ayo pak ke sana, ayo. Saya bilang waktunya gak ngepas. Karena terlalu panjang, yang satu mau pergi terlalu jauh, saya bilang waktu gak cukup. Jadi kita gak pergi. Ayo dong pak, aduh saya udah ngatur waktu, kalau gak saya bisa sesuaiin tadi. Ya, jadi kita yang gak, mestinya saya pergi ke Medan, tapi kemudian juga tidak jadi. Ya. Karena dari Medan dapat kabar, aduh kacau, panitianya bukannya mau pelayanan, sudah ngajuin proposal mau cari uang. Jadi suruh kita biayain semua sampai detail-detail, sampai kecil-kecilnya. Gila betul, buat saya bukan urusan uangnya, tapi di mana gairah pelayanannya, mending jangan. Saya bilang jangan, uang segitu tidak terlalu pusing, terlalu banyak orang yang kita bisa telepon untuk Medan, untuk siantar, banyak yang mau kasih. Tapi saya tidak suka kalau kemudian pergi dengan syak begitu. Orang-orang yang hanya mau cari uang saja. Ini bukan pengalaman pertama saya. Dulu pernah kita KKR di Kalimantan pun begitu. Mengerikan. Itu sebab saya katakan, banyak orang mengerjakan pekerjaan suci dengan hati yang tidak suci, tapi merasa saya melayani. No. Saudara-saudara yang kekasih, tidak boleh. Karena cancel, jadi waktu saya ruang banyak. Aduh, ini bagaimana? Jadi tidak jadi ke Medan. Ya. Tapi kadang saya juga gak ngerti ini teman-teman di luar sana begitu. Pak yuk pergi ya. Ya saya dikirimin uang, jadi saya mesti pergi liburan juga. Ya. Tapi kalau saya pikir-pikir sebetulnya saya gak pernah invest uang untuk cukup buat begituan gitu ya. Tetapi kita selalu bisa pergi tiap akhir tahun. Ya. Tuhan bergilir aja kemarin si A, kemarin si B begitu. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal. Jangan kau cengeng melayani Tuhan. Tidak mati, tidak kere karena kau melayani Tuhan. Hidupmu akan hidup. Kalau Tuhan mau saya pergi. Ya. Itu yang menjadi penting. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita itu. Hidup kita akan sangat bernilai. Saya senang waktu saya ngomong, lo gila lo mau bilang di sana udah tua . Udah tua dulu berapa? 20. Aduh mesti diganti pak. Ya memang kemarin gue udah ngomong, ntar kita cari pak. Rasanya kita enak juga ya. Karena saya bukan pengemis. Saya melayani Tuhan dan mereka tahu itu. Maka buatlah orang tahu memang kita pelayan Tuhan. The quality of life kita. Bagiku, rugi uang tidak jadi persoalan. Asal jangan mulutku tidak bisa dipercaya orang. Itu bagi saya penting. Saya prinsip. Bagi saya lebih suka sakit. Tapi saya komit terhadap apa yang saya kerjakan. Mau patah tulang kayak karena itu urusan nomor 5 lah itu. Karena saya percaya. Tidak mungkin ada satu situasi yang kita hadapi, Tuhan tidak ada di situ. Saya tidak mau dia sedang menguji saya terhadap satu situasi, lalu saya lepas tanggung jawab. Saya tidak mau dimarahin. Karena saya tahu, andai kata pun aku mati, kalau dia mau menghidupkan, apalah sulitnya. Saya suka iman Abraham. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, dia mau mempersembahkan karena dia percaya Tuhan bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Maka kalau Israel mempersembahkan korban darat, kita tidak akan miskin. Tuhan bisa mengayakan kita bahkan dari batu-batu itu. Saya selalu suka lagu ya, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Kalau kita memikirkan lagu itu, apalagi kalau saudara pas jalannya, kita traveling dari Mesir menuju Israel. Wah, lagu itu. Dari cadas diberinya air hidup yang sedap. Bagaimana mungkin? Cadas itu kan chemicalnya, itu kan benda padat. Jangan bilang air untuk 600 ribu orang Israel, belum termasuk perempuan anak-anak. Setetes saja pun gak akan keluar dari batu, omong kosong besar itu. Tapi dia berikan dari batu cadas itu. Kenapa kau takut melayani Tuhan? Kenapa kau takut susah? Kenapa kau takut miskin? Omong kosong, Tuhan akan pelihara engkau. Israel melakukan itu. Hei Israel, bersungguh-sungguhlah engkau. Musa menikmati pelayanan itu, saudara. Maka darah pendamaian itu ditumpahkan. Dan kemudian mereka berjalan. Naik ke atas. Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang tua-tua Israel itu. Mereka melihat Allah Israel berjejak pada suatu buatannya seperti lantai dari batu nilam. Yang terangnya seperti langit yang cerah. Tidak perlu mencari macam-macam artinya itu. Itu hanya mau mengatakan kemahaan dari sang Allah yang berdaulat itu. Betapa semua kalau diinjak oleh kakinya, hancurlah. Allah yang maha kuasa, Allah yang besar itu. Oleh karena itu, saudara, maka apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan menjadi pemikiran yang sangat serius. Kalau kita pengen menjadi hamba Tuhan yang boleh melihat wajah Tuhan dalam pengertian pengenalan kehidupan kita keseharian, ingat, jangan berhitung dengan Tuhan. Layani dia dalam keutuhan dan kesungguhan. Maka engkau akan menikmati. Maka engkau akan berjalan bersama dengan dia, di dalam dia. Itu sebab saya membangun prinsip dalam hidup. Orang lain boleh punya ide lain. Ya. Saudara, belajar yuk. Saya hamba Tuhan, saya jaga bagian-bagian tertentu dalam hidup ini. Saya tidak satu kali banyak orang undang untuk pergi doakan restorannya lah, doakan PT-nya lah, doakan rumahnya. Dan itu orang-orang yang luar biasa, saya sering share. Hanya datang doa dan tidak ada khotbah. Kadang, Pak lagi di sini, mampir ya belok, suruh belok rumahnya sebentar, mampir doain. Nah, sudah selesai doa. Orang-orang seperti itu saya juga gak tahu, ini campur baur kali ya. Pasti ngasih kita amplop. Dan bagi saya pantang kalau saya berdoa saja hanya lalu terima amplop. Saya bilang sorry jangan. Pak, ini berkat Tuhan. Oke, pertanyaan saya sederhana. Kamu mau diberkati Tuhan? Enggak mau. Karena itu pegang ini. Kalau enggak doaku nanti enggak ada berkatnya. Karena aku bawa berikut pemberianmu ini. Jangan gitu dong Pak. Yes, next aja nanti you pikirin. Kadang batin saya juga bergolak karena amplopnya tipis. Ya sudah pasti. Ya, lalu saya pergi, kadang hati saya juga bodoh, tolol gitu ya. Pergi orang sakit doakan, saya paling pantang untuk menerima persembahan itu. Satu-satunya saya ingat betul, saya lagi di Singapura, lalu ada satu mama angkat saya almarhum, sakit, saya datang. Lalu saya doain, dipanggil namanya, eh ini, saya dikasih sekian ribu, sin dolar pada waktu itu ya. Ini pakai buat kamu, mam, jangan gitu, aku pantang. Tapi saya ingat betul, sama orang lain kamu boleh gitu ya. Mami enggak, sini. Mami tahu kamu hatinya baik, jujur. Jadi dipaksa saya terima. Tapi waktu pulang, kemudian kita Jakarta ketemu lagi, saya bersyukur. Kalimat itu ternyata punya nilai yang tinggi. Saya suka kamu begitu dan pertahankan. Jangan jadi pendeta tukang merengek. Dia bacain nama-nama pendeta top. Jangan kayak Sianu, kayak Sianu, kayak Sianu. Ya semua pernah minta duit sama dia. Alasan pelayanan, kelakuan begitu. Waduh, dia marah-marah luar biasa. Please, jaga. Kalau Tuhan mau kasih, jangan takut. Saya selalu menikmati pergumulan Musa, susah. Tuhan angkat ke istana. Tuhan benting, buang ke padang gurun, padang rumput sana. Rasanya, apa enaknya ya? Oke lah Tuhan taruh saya 40 tahun di istana. Belajar jadi orang paling penting istana. Tapi jadi orang paling enggak penting karena dibuang buron. Terasing, terbuang dari keluarganya, dari bangsanya 40 tahun. Bukan karena dia jahat loh. Dia baik. Israel yang jahat. Tapi sekarang Tuhan pakai lagi dari padang gurun. Dan dia lakoni. Salahkah Tuhan? Sehingga dia terbuang ke padang rumput sana jadi gembala. No. Tuhan lagi uji dia. Tapi andai kata kita berjalan, lalu titik itu kita keluar dari istana, lalu buron. Pasti kita teriak ya. Tuhan, kenapa begini? 40 tahun kita jalani. Lupa sudah Tuhan itu. Musa tidak. Saya melihat ketulusan hati yang luar biasa. Dan saya bercermin dan saya malu. Musa hikmat dengan pengetahuan besar. Karena Tuhan menambahkan kepadanya. Ayo kita bergumul dalam gairah kita yang kuat. Ayo kita terus belajar melengkapi diri dan terus maju sesuai kehendak dia. Supaya hidup kita berkenan kepadanya. Dan kita terus menerus berdamai dengan dia. Kita tidak lagi bisa menumpahkan darah domba, bukan? Karena darah Kristus sudah tumpah untuk kita. Maka apa sebetulnya yang bisa mendamaikan kita dengan dia? Hanya satu. Hiduplah benar. Hiduplah berkenan. Hiduplah suci di hadapannya. Itu saja kok. Maka dosa yang kita bikin akan membuat kita berjarak dengan dia. Makin menumpuk dosa itu. Sebetulnya yang terjadi kita mundur darinya. Kita makin jauh meninggalkan dia. Dan dia tidak bisa menatap dosa itu. Dia akan memalingkan wajah. Karena itu pikirkanlah pelayanan kita. Demi Tuhan, izinkan saya mengingatkan. Di kesempatan perjamuan kudus ini jadi kesempatan khusus kita. Bukan berapa banyak yang kau kerjakan dalam pelayananmu. Tapi berapa murni, berapa sungguh-sungguhnya. Berapa benarnya sikap hatimu. Saya suka ada satu lagu NKB ya, ataupun di KJ ada. Ketika mau menyanyikan, Tuhan ampuni aku karena banyak sekali kesalahan yang kulakukan pada kawan-kawanku. Mengingatkan kita, ya, betapa kita seringkali gagal berelasi, gagal dalam hidup melayani. Karena itu marilah kita menikmati perdamaian kita dengan Allah yang hidup. Yesus yang sudah menebus dosa kita. Bukan lagi dengan memotong lembu, domba ataupun burung merpati. Bukan lagi dengan sunat. Tapi dengan hidup yang suci. Karena hidup yang kita punya adalah hidup yang diberikannya. Maka sudah pada tempatnya kita menaklukkan hidup yang diberikannya. Sesuai dengan keinginan si pemberi hidup. Itulah damai antara orang percaya dan Allah yang hidup. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Supaya damai itu menjadi milik kita. Dan jangan lupa, Nadab Abihu naik ke atas. Anak tertua Harun. Tetapi akhirnya Eleazar, bukan Nadab. Dia akan menjadi imam besar sesudah Harun. Karena apa? Nadab dan Abihu mati karena tidak taat kepada Tuhan. Miris ya. Naik lo ke atas gunung itu. Mestinya jadi imam gantiin bapaknya. Dibantai Tuhan. Maka kalau ada orang bilang pikir pendeta biji mata Tuhan. Nih lihat biji salak pun tidak. Dihantam sama Tuhan. biji mata Tuhan yang cinta kebenaran dan kesucian, yang memberi diri hidup kepada Tuhan, yang melayani Tuhan. Camkanlah itu, berkelahilah di situ. Lawanmu adalah dirimu, bukan orang di sekitarmu. Saya lebih baik dari dia, Pak. No! Sudah baikkah engkau di hadapan Tuhan? Itu ukurannya. Jangan capek-capek ukur diri dengan orang lain. Kita dengan Tuhan. Mindset kita mari kita lempengin, keretekin. Karena kadang-kadang kita punya sistem nilai juga suka kacau balau ya. Kita, padahal orang bilang kita jelek, tapi kita merasa kita paling baik. Lalu orang bilang kamu bikin hati saya sakit, tapi kita merasa kita yang disakiti. Ini sistemnya error namanya. Nah kalau sudah error, koslet, nelponnya pun gak enak. Ngomongnya sama Tuhan gak bakal nyambung. Karena itu yuk kita kerjakan, mari kita lakukan. Pikir main, aku sudah paling bagus ini main musik. No, tanya orang, kamu sudah bagus apa belum? Kamu kurang bagus. Wah gila, gue udah sungguh-sungguh. Salah, latihan lagi, jadi lebih bagus. Ya. Orang dengan segan kadang bilang, Pak Bigman, aduh kemarin semua pada senang khotbahnya. Cuma Pak, terpaksa mesti dengar berulang kali. Bapak terlalu cepat ngomongnya. Maaf ya Pak, maaf. Enggak, saya bilang. Ngapain lo minta sama nenek-nenek, banyak komplain gue. Kalau saya ada khotbah di ibu-ibu, Pak Bigman pelan dikit, tadi ulang lagi. Ya ulang lagi. Tapi akhirnya saya senang juga ya. Thanks God. Kenapa saya mesti abaikan apa mereka bilang? Saya mesti perhatikan. Itu menjadi pelajaran. Tinggal makin hari saya ngomong terus jadi belajar, belajar. Asal jangan kurang tidur, itu musuhku. Jantungku berdegap agak lebih cepat. Ngedorong ngomong juga kadang-kadang kebablasan. Jadi mesti berkelahi terus. Bukan mikir apa yang mau dikatakan. Mengeluarkannya mesti pelan-pelan. Salahkah mereka mengkritik saya atau memberi masukan? Wih, menyenangkan itu. Ya. Oleh karena itu, ayo kita terus menjaga perdamaian kita dengan Allah, dengan hidup benar. Orang lain bodoh amat, urusan mereka dengan Tuhan. Mereka tidak mau, pergi dan jalan. Saya suka Yosua. Aku dan seisi rumahku akan beribadah pada Allah. Terserah kalian Israel, mau ke Allah orang Amori, Amalek sana, mau beribadah, silakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah pada Allah. Yosua berdamai dengan Allah. Bangsa itu gentar. Jauhlah daripada kami beribadah kepada Allah-Allah asing itu. Baiklah kalau begitu. Berdamailah dengan Allahmu. Berjalanlah bersama dengan dia. Dapatkan damai itu dengan hidup sesuai kehendaknya, dan nikmatilah Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi. Ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, ketika kami menatap hari-hari kami, langkah-langkah kami, tersentaklah kami. Ada ketakutan. Kalau saja kami hidup di zaman Musa, mungkin kami terpukul dan terhabisi. Mungkin kami sudah mati karena murka surgawi. Tapi kini di sini, dengan darah Kristus yang tertumpah, belas kasihan yang limpah, kami seringkali jadi lupa dan berpikir, kami hidup baik, itu sebab kami masih hidup. Kami tidak mati seperti orang Israel yang dihajar, itu sebab kami masih ada. Kami lengah. Kami lupa. Ujung kematian, penghakiman kesucian, akan membuat kami terlempar ke neraka sana. Berpikir baik, ternyata bisa celaka. Karena itulah Tuhan ajar kami. Bukan berpikir kami baik, tapi memikirkan yang baik dan melakukannya. Sehingga kami menjadi baik. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami menjalani hari-hari kami, pergumulan kami. Memenangkannya di dalam pertempuran yang kami jalani. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati sertai kami dalam belas kasih-Mu. Dan biarlah hidup kami terus berdamai dengan Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak menjadi oposisi terhadap salib itu. Karena itu ajarlah kami hidup berdamai dengan menyangkal diri, memikul salib, mengikuti-Mu dalam tiap langkah kami. Sehingga hidup kami adalah hidup damai. Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib hidup di dalam hidup kami, menghidupi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, gembala kami yang baik, pemelihara kami yang ajaib. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.